إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Pada pertemuan malam ini biidznillah kita akan membaca pertanyaan yang ke-321 terkait dengan hukum seputar sholat Jumat. Soal pertanyaannya, "Madza yaf'alul ma'mumu yaumal Jumat?" Kata si penanya, apa yang hendaknya dilakukan oleh seseorang yang menjadi makmum dalam pelaksanaan sholat Jumat? Idza jaa ila shalah wal imamu fi tasyahudil akhir, apabila dia datang untuk melaksanakan sholat, wal imamu fi tasyahudil akhir, dalam keadaan imam pada posisi tasyahud yang terakhir, yakni sholatnya hampir selesai, dia masuk ke dalam masjid dalam keadaan imam sudah berada pada tasyahud yang terakhir. Hal yaqdi arba'an am yusalli snataini? Pertanyaannya, kata orang tersebut, apakah dia harus mengqadha salatnya menjadi 4 rakaat, yakni salat duhur, atau dia tetap mengerjakan salat sebanyak 2 rakaat? Nah, baik, kita akan lihat jawaban beliau rahimahullah. Al-jawab, idza jaa al-insanu wal imamu fi tasyahudil akhir yaumal jumu'ah. Beliau mengatakan, apabila seseorang datang, yakni masuk ke dalam masjid dalam keadaan imam pada posisi tasyahud yang terakhir dalam pelaksanaan sholat Jumat, maka kata beliau hukumnya, faqad fatathul jumu'ah, maka sungguh dia telah terlewatkan dari sholat Jumat. Dalam arti dia sudah tidak terhitung mendapatkan sholat Jumat. Baik. Kemudian di sini beliau memberikan sebuah jalan keluar. Apa yang harus dia lakukan ketika menjumpai kondisi semacam ini? Kata beliau, fayadkhulu ma'al imami wa yusalli dhuhran. Maka dia hendaknya masuk sholat bersama imam dan mengerjakan sholat sebanyak 4 rakaat. Dia niatkan untuk melaksanakan sholat duhur sebanyak 4 rakaat. Dan saat itu juga dia langsung melakukan tasyahud yang terakhir. Jangan kemudian menunggu imam bangkit terlebih dahulu atau imam salam terlebih dahulu, kemudian baru mengerjakan sholatnya. Tidak, tapi langsung dalam kondisi apapun imam saat itu, dia langsung mengikuti gerakan imamnya. Dan Nabi SAW telah menjelaskan hal ini dalam hadis-hadisnya yang sahih. Seorang makmum ketika tertinggal dalam sebuah pelaksanaan sholat berjamaah, kemudian mendapatkan imam dalam suatu posisi atau rukun, maka hendaknya dia langsung mengikuti gerakan imam. Takbiratul ihram terlebih dahulu, kemudian setelahnya langsung duduk tasyahud yang terakhir. Kalau takbiratul ihram, maka hukumnya wajib, bahkan termasuk rukun sholat. Adapun takbir setelahnya, maka hukumnya sunnah. Kalau bisa dilakukan, maka lebih afdal. Takbir dalam posisi berdiri, yakni takbiratul ihram, kemudian setelahnya takbir yang kedua untuk tasyahud yang terakhir. Namun kalau seandainya hanya mencukupkan dengan satu kali takbir, yakni takbiratul ihram, maka sudah sah, sudah mencukupi. Baik, demikian kaifiahnya. Adapun dalilnya, kata beliau, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan minas shalah. Siapa saja yang mendapatkan satu rakaat dalam suatu salat, faqad adraka shalah, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat tersebut. Bagaimana wajhul istidlalnya, sisi pendalilannya? Beliau mengatakan, fa inna mafhuma hadza, kata beliau, maka yang terpahami dari hadis ini, anna man adraka aqalla min dalik, yaitu bahasanya seseorang yang mendapatkan kurang dari satu rakaat, lam yakun mudrikan li sholah, berarti dia tidak terhitung telah mendapatkan satu rakaat. Kalau kurang dari satu rakaat, maka tidak terhitung mendapatkan sholat tersebut. Sementara kita tahu batasan minimal seseorang terhitung telah mendapatkan satu rakaat adalah ketika dia berhasil menjumpai posisi imam dalam keadaan rukuk. Ini batasan minimalnya. Sehingga ketika dia menjumpai imam tersebut pada posisi tasyahud yang terakhir, berarti dia terhitung tidak mendapatkan satu rakaat. Nah, berdasarkan hadisnya Abu Bakrah radhiyallahu anhu al-masyhur, tatkala beliau menjumpai para sahabat dalam suatu pelaksanaan sholat berjamaah, mereka semua dalam posisi rukuk, maka beliau pun segera melakukan hal yang sama. Beliau pun rukuk, kemudian berjalan menuju saf tersebut dan ikut sholat berjamaah bersama mereka. Nabi SAW ketika mengetahui hal ini, tidak kemudian memerintahkan beliau supaya mengqadha sholatnya atau mengulangi sholatnya. Kamu sholatnya kurang satu rakaat, sehingga harus ditambah satu, atau kamu harus mengulanginya dari awal. Tidak. Tapi beliau hanya mengatakan, zadakallahu hirson wala ta'ud, kata beliau, semoga Allah Azza wa Jal memberikan tambahan semangat kepadamu, namun jangan diulangi lagi. Sekedar peringatan dari beliau sallallahu alaihi wasallam supaya jangan mengulanginya lagi. Kalau seandainya apa yang dilakukan tidak terhitung sebagai satu rakaat, niscaya Nabi SAW akan memerintahkan supaya menambah satu rakaat lagi atau mengulanginya dari awal. Tapi ternyata kenyataannya tidak demikian. Beliau hanya memberikan teguran, bahkan mendoakan kebaikan untuk beliau. Zadakallahu hirson, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan semangat kepadamu. Para ulama mengatakan tidak boleh beliau sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan atau menunda penjelasan ketika waktu yang sangat dibutuhkan. Ta'khirul bayan waqtil hajah. Sebuah kaidah yang ma'ruf di kalangan fuqaha. Perkara penting terkait dengan keabsahan sholat, seandainya apa yang beliau lakukan tidak terhitung sebagai satu rakaat, maka Nabi SAW pasti akan langsung menjelaskannya kepada beliau. Tidak boleh beliau melakukan ta'khir al-bayan an waqtil hajah. Nah, demikian dijelaskan oleh para ulama. Kemudian dalil yang kedua, waqad ruwiya 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, man adraka raka'atan minal jum'ah faqad adrak. Kata beliau, siapa saja yang mendapatkan satu rakaat dalam sholat Jumat, faqad adrak, maka sungguh dia telah mendapatkannya. Ay faqad adraka sholatal Jum'ah, artinya orang itu telah mendapatkan sholat Jumat, idza qama wa ata bi raka'ati tsaniyah, jika dia bangkit dan melakukan rakaat yang kedua, tinggal menyempurnakan satu rakaat lagi. Sehingga ketika dia menjumpai posisi imam dalam keadaan i'tidal atau bahkan lebih dari itu, ketika sujud yang pertama pada rakaat yang kedua, atau ketika duduk di antara dua sujud pada rakaat yang kedua, atau sujud yang kedua pada rakaat yang kedua, atau tasyahud yang terakhir sebagaimana ditanyakan oleh orang tersebut, maka tidak terhitung telah mendapatkan satu rakaat. Berarti dia ketika akan masuk dalam shaf meniatkan untuk sholat duhur 4 rakaat. Nah, baik.